وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. Pemirsa Surah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini adalah hari yang keempat bagi kita untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita lakukan dari ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya. Sebagaimana kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayah-Nya untuk selalu dibimbing di dalam memanfaatkan waktu yang baik dalam beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan ini agar betul-betul kita maksimal untuk beribadah kepada-Nya. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam bab yang baru dalam Sahih Muslim, masih di dalam kitab Solat Gerhana, bab yang ke-196. Babu ma'urida 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusufi min amril jannati wan nar. Bab tentang apa yang diperlihatkan kepada Nabi di dalam solat gerhana dari perkara surga dan neraka. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, hadisnya adalah 2097. Wa haddathani Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi qala haddathana Ismail ibn Ulayyah an Hisham ad-Dastawai قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو مثل ذلك وصنع نحو من ذلك أو من ذاك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ثم قال إن عرض علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطع فن أخذته أو قال تناولت منها قطع فن فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي. Dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dia mengatakan bahwasanya terjadi gerhana pada zaman Nabi sallallahu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumin syadidil har, pada hari sangat panas. Ya, kalau kita bayangkan saat panas matahari terik, matahari pada saat itu sangat cerah ya. Karena musim panas. Tahunya gelap terjadi gerhana. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Rasulullah mengerjakan salat bersama sahabatnya, yaitu mengimami sahabatnya. Fa atala al-qiyam, lalu beliau lamakan berdirinya. Hatta ja'alu yakhrun, hampir mereka sujud. Semaraka'a fa'atal, lalu beliau ruku, kemudian beliau ruku dan beliau lama. Semarafa'a fa'atal, kemudian beliau berdiri dan lama berdiri. Semaraka'a fa'atal, kemudian beliau ruku dan lama juga rukunya. Semarafa'a fa'atal, kemudian beliau berdiri lagi, lama berdirinya, yakni i'tidal. Summa sajada sajadatain, lalu beliau sujud dua kali sujud. Summa qama, kemudian beliau berdiri. Fasana'a nahwan min dhaq, lalu beliau lakukan seperti yang sebelumnya. Fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin, maka dia adalah pelaksana empat kali ruku, empat kali sujud di dalam dua rakaat. Ya, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari. Summa qal, lalu dia mengatakan, yakni Rasulullah bersabda, inna urda alayya kullu shay'in tulajunahu, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku segala sesuatu yang kalian dimasukkan ke dalamnya. Fa'uradat alayya jannah, diperlihatkan kepadaku surga. Hatta law tanawaltum minha qitfan akhadtuh, sehingga kalau seandainya aku bisa memetik buah dari surga, pastilah aku ambil. Aw qala tanawaltu minha qatfan, aku ingin mengambil satu kali petik dari buahnya. Faqasarat yadi anhu, tapi tanganku pendek, enggak bisa ngambilnya. Wa'aradat alayya an-nar, diperlihatkan kepadaku api neraka. Faraitu fiha imra'atan min bani Israel, di dalamnya terdapat, ya, di dalamnya aku melihat di dalamnya ada seorang perempuan dari bani Israel. Tu'adzabu fi hirratin laha, dia diazab disebabkan atau pada perkara kucing yang dia miliki. Bagaimana? Rabatatha falam tu'tim fala tut'imha, dia ikat itu kucing tapi dia tidak kasih makan. Walam tada'ha ta'kulu min khashashil ard, dan dia tidak membiarkan kucing tadi makan dari binatang-binatang kecil dari bumi. Waraitu Aba Thumama Amr bin Malik yajurru qasbahu finnar, aku melihat Abu Thumamah Amr bin Malik, dia menarik ususnya di dalam api neraka. Wa innahum kanu yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan, yakni orang-orang jahiliyah mengatakan, inna syamsa wal qamara la yakhsifani limau illa limauti azimin, sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah akan terjadi gerhana kecuali disebabkan oleh kematian seorang yang agung. Wa innahuma ayatani, min ayatillahi yurikumuhuma. Sesungguhnya keduanya itu hanyalah dua tanda-tanda kebesaran dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana Allah memperlihatkan kepada kalian. Fa'idha khasafa, apabila keduanya gerhana, fasallu hatta tanjali, maka solatlah kalian sampai dia itu terbuka. Dalam riwayat yang lain, ya, wa haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddatsana Abdul Malik ibn Sabbah an Hisham bi hadzal isnad mithlahu illa annahu qala wa ra'aytu fin nar imra'atan hamyariyatan sawda'a tawilatan wa lam yaqul min bani Israil. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan sanad yang dari sumber sanad yang sama, ya, cuma hanya perbedaan di bawah, ya, di dalamnya mirip dengan hadis sebelumnya, hanya saja ada perubahan. Aku melihat di dalam api neraka seorang perempuan dari Himyariyah, perempuan dari kabilah Himyari yang hitam dan tinggi, tidak disebutkan dari Bani Israel. Pemirsa yang berbahagia kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kita lihat dari perkataan Imam An-Nawawi bahwa beliau mengatakan, "Urida 'alayya kullu shay'in tulajunahu." Diperlihatkan kepadaku setiap sesuatu yang kalian dimasukkan ke dalamnya. Ai tudkhalunahu min jannatin wa narin wa qabrin wa mahsyarin wa ghairiha. Yani sesuatu yang kalian masuki, baik itu surga atau neraka atau kuburan atau pada mahsyar, semuanya orang akan melalui. Dan surga dan neraka ini manusia memasukinya. Ya, ada yang manusia hanya masuk surga, tidak masuk neraka. Ada yang masuk neraka, tidak masuk surga. Ada yang masuk api neraka dulu, kemudian dia masuk surga. Baik. Lalu dikatakan di sini, "Uridat 'alayyal jannah." Kemudian di bawahnya, "Uridat 'alayyan nar." Diperlihatkan kepadaku surga dan kemudian diperlihatkan kepadaku api neraka. Qala al-qadhi'iyat qala al-ulama tuhtamal annahu ra'ahuma ra'yata 'ainin kashafa Allah ta'ala 'anhuma wa azal hajaba bainahu wa bainahuma kama furja lahu 'anil masjid al-aqsa hina wasafahu ويكون قوله في عرض هذا الحائط أي في جهته وناحيته. طيب وفي التمثيل لقرب المشاهدة. Dalam ungkapan di atas bahwasanya qadhi'iyat, yakni katakan diperlihatkan kepada surga atau diperlihatkan kepada api neraka, qadhi'iyat mengatakan, ulama mengatakan kemungkinan bahwasanya beliau melihat keduanya, yakni surga dan neraka, betul-betul penglihatan mata. Allah Subhanahu wa taala singkapkan kepada beliau akan surga dan neraka. Allah hilang hijab pembatas antara beliau dengan api neraka. Sebagaimana diperlihatkan bagi beliau tentang maksud Masjid Al-Aqsa ketika beliau menyifatinya, ya, wa qulu qawlu fi 'arad hadha al-ha'id, dalam kataan yang lain dikatakan di hamparan dinding ini, ya, ai fi jihatihi wa nahiyati, yani di sekitarnya. atau di hadapannya. Au fit tamthil liqurbish musyahada, atau di dalam perumpamaan ini adalah pendekatan supaya bisa pendekatan membayangkan atau menyaksikan. Qalu wa ihtamal an yakuna ru'yata 'ilmin, boleh jadi itu ada penglihatannya secara ilmu saja. Wa ardu wahyi bi ittila'ihi, yaitu memperlihatkan secara wahyu, ya, dengan memperlihatkannya kepadanya atau diberikan ilmu kepadanya. Wa ta'rifu min umuriha tafsilan lam yakun ya'rifu qabla dhalik. Pengenalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara itu secara rinci, ya, apa yang belum dia ketahui sebelumnya. Min azimi sya'nihima, ya, dari agungnya urusan keduanya, surga dan neraka ini. Ma zadahu ilman bi amrihima, ya, maka bertambah ilmu dalam dengan perkara keduanya tadi. Wa khasyyatan wa tahdhiran wa dawam dzikr, ya, sebagai khasyah dan peringatan, dan tidaklah selalu mengingat-ingatnya kan agungnya hal itu. Walidza qala, oleh karena itu Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam," kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, "la bakaitum katsira la dhahiktum qalilan," sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit ketawa. Qala qadi, "Wa ta'wil awwal aula wa ashbah bi alfadhil hadith lima fihi min al-umur dalla 'ala ru'yat al-'ain." Qadi mengatakan penafsiran yang pertama lebih utama, yakni antara ru'yatul 'ain, dilihat langsung oleh Nabi, dengan ru'yatul 'ilm, dengan penglihatan ilmu, ya, pengetahuan. Maka melihat 'ain, ya, betul-betul dilihat oleh Nabi dengan matanya, ya, ini lebih mendekat kepada lafaz-lafaz hadis, ya, yang menunjukkan akan betul-betul penglihatan mata. Katanawulihi al'utu anqud, seperti pengambilan beliau satu tangkai dari buah, atau sebuah setangkai buah dari surga. Wa ta'akhurihi makhafata an yusibahu min musibahu lafhun nar, yakni seperti juga beliau mundur ke belakang, ya, dalam hadis berikutnya akan kita pelajari, beliau mundur ke belakang karena khawatir kena jilatan dari api neraka. Ya. Kemudian wa uradat 'alayya jannah, diperlihatkan kepadaku surga, hatta law tanawaltu minna qitfan akhaztuhu, sehingga kalau seandainya aku bisa meraih setangkai dari buah. Eh, makna tanawaltu, madattu yadi li akhdahu. Tanawaltu, yani aku membentangkan tanganku untuk mengambilnya. Ini namanya tanawal. Wal qitf, yaitu al-unqud, wa huwa fi'l, yaitu mengambil, memetik. Ya, memetik. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita, fihi annal jannata wan nari makhluqatani mawjudatani al-yawm. Maka dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa surga dan neraka keduanya adalah makhluk, keduanya ada sekarang. Wa anna fil jannati thimaran, bahwasanya di dalam surga itu ada buah-buahan. Wa hadha kulluhu madhhabu ashabina, ini adalah madhhab dari ulama Syafi'i. Wa sa'iri ahli sunnati, seluruh semua ahli sunnah berpahaman seperti itu, bahwa surga dan neraka itu sudah keduanya adalah makhluk dan dia sudah ada sekarang ini. Berbeda dengan khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Dan sayang ini adalah pemikiran, sayang sekali, ini adalah pemikiran yang ditanamkan kepada generasi-generasi Islam di sebagian perguruan-perguruan tinggi, khususnya perguruan-perguruan tinggi agama. Ya, apa dipertanyakan untuk apa adanya surga sekarang? Untuk apa adanya api neraka? Mereka mengingkari keberadaan surga dan neraka sekarang. Dan ini adalah pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Ya? Nabi SAW sebutkan dan beliau membentangkan tangannya untuk mengambil buah dalam surga. Ya? Kemudian, qauluhu faraitu fiha imra'atan tu'adzabu fi hirratin laha rabatatha, yakni aku melihat seorang di dalam api neraka itu, seorang perempuan yang diazab disebabkan oleh kucing peliharaannya yang dia ikat. Qalu ya walam tad'aha ta'kul min khashashil ard, dia tidak biarkan kucing tadi memakan dari khashashil ard, yakni bi fathal kha al mu'jama kha wa hiya hawamuha wa hasharatiha, yaitu binatang-binatang kecilnya, binatang-binatang kecil dari bumi. Wa qila, ada mengatakan sigharul tayr, dia adalah burung-burung kecil. Wa qadhi fil fathal kha wa kasriha wa dhammiha, ya, wal fathu huwa al mashhur. Qadi mengatakan dengan fathah kha khasha atau dengan kasrahnya yakni khisha atau dengan dhamma khusha khushash khishash khashash, akan tapi fathah lebih masyhur cara membacanya, yaitu dengan fathah khashash itu yang lebih masyhur. Baik. قال القاضي في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر. Qadhi mengatakan dalam hadis ini terdapat kandungan, yaitu disiksanya orang disebabkan karena melakukan dosa kecil. قال وليس في أنها عذبت عليها بالنار. Lalu dia mengatakan di dalam tidak ada ungkapan bahwasanya dia itu diazab dengan api. Qal wa ihtamal anna kanat kafira. Lalu ada mengatakan, dia mengatakan boleh jadi dia adalah kafir. Fazida fi azabiha bidzalik, disebabkan karena dia menyiksa kucing tadi bertambah azabnya. Hadza kalamuhu, ini adalah perkataan qadhiyat, kata Imam Nawawi. Lalu Imam Nawawi mengatakan walaysa bisawab, perkataan ini tidaklah benar. Bal as-sawabul musarrahu bihi fil hadith, malan yang benar yang nyata disebutkan dalam hadis, yaitu annaha udzibat bisababil hirrati wa huwa kabira bahwasanya dia diazab disebabkan oleh kucing, ya, kucing, dan dia menyiksa kucing ini bagian dari dosa besar. Kenapa? Li'anna rabatatha, karena dia telah mengikatnya. Wa sarat ala dhalika hatta matat, perbuatan itu selalu dia biarkan sampai kucing tadi meninggal mati. Wal israr ala sagir, selalu melakukan dosa kecil, terus bersekukuh membuat dosa kecil. Ya, ia ja'aluha kabirah, dia bisa menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar. Kama huwa maqarrarun fi kutubil fiqhi wa ghairiha, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam buku-buku fikih dan yang lainnya. Li'anna wa laysa fil hadithi ma yaqtadi kufr hadhil mar'ah, dalam hadis ini tidak ada yang mengisyaratkan atau menjadikan wanita itu adalah kafir. Qauluhu yajurru qasbahu finnar, yaitu dia menarik qasbahu, yakni am'a, yaitu membawa ususnya, ya, perutnya di dalam api neraka. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di, hadis yang pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa pada saat terjadinya solat gerhana, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada nabinya akan keadaan surga dan neraka. Hal ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sebagai umatnya selalu mengingat bahwasanya surga dan neraka itu dua makhluk yang agung, dan surga dan neraka itu sudah ada sampai sekarang, ya, sejak dahulu sampai sekarang masih ada dan terus ada, ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa kita cukupkan dulu mengambil hadis, satu hadis ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari hadis-hadis yang bab ini cukup banyak juga hadisnya. Satu demi satu hadis bisa kita pelajari dan kita mengambil faedah dari apa yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab syarahnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita lihat dari pertanyaan yang bisa kita jawab, ya, sehingga bisa mendapatkan pencerahan. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan, Bismillah Ustaz, saya mohon pencerahannya. Bagaimana hukumnya memandikan jenazah secara tayamum karena kondisi rumah kontrakan dan kamar mandi yang sangat tidak layak, lalu posisi musala atau masjid pun jauh. Para tetangga tidak ada satupun yang mau membantu karena takut, mereka takut corona. Padahal yang meninggal punya riwayat sakit jantung. Ya, RT setempat pun sudah memanggil dokter puskesmas 24 jam untuk memeriksa dan hasilnya negatif. Iya, ini pertama kadang-kadang kekhawatiran seorang atau masyarakat sangat berlebihan, ya. Sudah ada riwayatnya bukan dari corona. Kalaupun bukan dari corona, maka dianjurkan kepada yang dianjurkan untuk orang yang memandikan, dia memakai alat pelindung diri. Ya, hendaklah dia memakai alat pelindung diri. Kemudian yang kedua, memandikannya, ya, memandikannya yang seperti yang seharusnya kita lakukan, harus kita mandikan, tidak kita tayamumkan, ya, tidak kita tayamumkan. Kenapa? Malahan ketika kita melakukan memandikan, kita bisa memakai cairan atau air yang dicampur dengan disinfektan, ya, itu akan mematikan virus-virusnya. Malahan kalau tidak dimandikan, ya virusnya ada, gitu loh. Kalau dimandikan itu virusnya akan hilang, hanya saja orang yang memandikannya, ya, orang yang memandikannya hendaklah dia memakai alat dari yakni alat pelindung diri, bisa dilakukan berlapis-lapis, ya. Kemudian kalau sudah terjadi dan dia sudah ditayamumkan karena kekhawatiran tadi, insyaallah tidak apa-apa, ya. Diterima, ya, karena sudah dilaksanakan dan tidak perlu lagi dibongkar dan seterusnya. Namun kita nasihati bahwasanya kalaupun itu punya riwayat ada corona dan positif, maka penanganannya hendaklah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan memakai APD yang berlapis, ya, alat pelindung diri, kemudian dia bisa dimandikan dengan dimandikan dengan cairan yang kita campurkan dengan disinfektan, ya, sehingga virus-virusnya mati, ya, virus-virusnya hancur. Nah, sehingga juga di dalam menguburkannya juga tidak ada kekhawatiran. Wallahu ta'ala alam. Ma'mun murad dari itu dari Ma'mun murad dari Purworejo Jateng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan apakah boleh membayar zakat mal secara langsung kepada mustahik yang kebetulan masih kerabat tanpa melalui panitia zakat? Boleh. Itu yang tetap yang paling tepat. Yaitu memberikan zakat itu, ya, kepada yang berhak, apalagi kerabat ketika kita memberikannya, dia adalah orang mustahik, orang fakir atau miskin, maka kita mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala zakat, pahala yang kedua adalah pahala silaturahim. Semakin kita menjaga hubungan silaturahim kita, dan itu sekali dalam melakukan, kita mendapatkan dua keberuntungan, ya. Dan kalau seandainya kita berikan kepada panitia, mana tahu panitia dengan karib kerabat kita, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, afwan Ustaz, di luar tema, Ustaz, apakah doa orang pergi safar itu mustajab? Dua orang yang berdoa di depan Ka'bah itu mustajab, Ustaz? Ustaz, apakah boleh kalau kita menitip doa, Ustaz? Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihima, fla syakka fihinna." Tiga doa yang dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doa orang safar. Wa da'watul walid ala waladiha, ala waladihi. Doa seorang tua atas anaknya. Dan murid yang lain, da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Maka doa musafir adalah mustajab. Apalagi safarnya adalah safar ibadah, ya, seperti orang bersafar melaksanakan haji atau umrah. Kemudian, apakah doa orang berdoa di depan Ka'bah itu mustajab? Yang ada riwayat itu adalah ketika dia berdoa di Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, dia melengketkan badannya, ya, ke tempat itu, ya. Nah, ini di antara mustajabah. Kemudian, bolehkah kita menitipkan doa? Yang pertama, boleh kita menitip doa, meminta kepada orang lain mendoakan kita. Dan ini adalah bentuk tawassul yang dibolehkan. Akan tapi, kita adalah tetap berdoa. Kemudian kita minta kepada orang yang pergi, yang kita anggap dia adalah soleh, yang akan mendoakan kita, untuk bisa mendoakan kita, dan itu adalah hukumnya boleh. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mandi junub atau janabah berwudunya diakhirkan atau setelah selesai mandi? Taib. Sebelumnya kami informasikan pada pemirsa mulia Allah Subhanahu wa taala, mohon nomor telepon 0859727277 ini tidak dibel. Cukup dengan mengirim WA. Insyaallah mudah-mudahan WA-nya akan bisa kita baca. Bolehkah ketika mandi junub berwudunya adalah di akhir atau setelah selesai mandi? Yang pertama, sunnahnya yang diajar kepada Nabi itu adalah berwudu sebelum mandi. Ini adalah tata cara pelaksanaan sholat yang baik, yang sempurna. Yaitu yang pertama, maaf, mencuci kemaluan atau cebok dulu. Kemudian wudu seperti wudunya sholat. Kemudian baru mandi. Di akhir dari mandi, membasuh kaki ya kanan dan kiri. Nah, setelah itu tidak perlu lagi berwudu. Karena dia sudah terangkat dari hadas besar dan sudah sekaligus hadas kecil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in kuntum junuban fattaharu." Apabila engkau ingin salat dan engkau junub, maka mandilah. Setelah mandi boleh kita mengerjakan salat. Kecuali kalau seandainya ketika kita sedang mandi terdapat hal-hal yang membatalkan wudu, seperti kita buang air atau buang angin dan yang lainnya. Ya, nah makanya perbuatan itu kita lakukan sebelum kita mandi, kita buang air dulu dan seterusnya. Baik, hamba Allah dari Purwakarta, Ustaz, kalau kita membaca buku tentang surga dan neraka, kalau saya suka membaca surga, namun sambil mengkhayal, apakah dosa? Enggak, ya. Tapi tidaklah yang kita harapkan setelah kita membaca ini bertambah ya semangat kita untuk meraih surga. Dan apakah lebih baik baca yang tentang neraka supaya kita lebih ingat akhirat? Ya, kedua-duanya. Nabi SAW adalah mubasyir, memberikan kabar gembira tentang pahala dan ganjaran dari surga. Dan mundhir, memberikan peringatan dari api neraka. Dalam Al-Quran selalu. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat surga, akan diiringi setelah itu disebutkan tentang azab api neraka. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang azab api neraka, lalu setelah itu disebutkan tentang surga. Wallahu taala alam. Maka lebih baik keduanya. Kita pelajari dulu surga, kemudian kita pelajari api neraka, sehingga di situ ada antara harap dan cemas. Harap mendapatkan surga, cemas masuk dalam api neraka, sehingga menyebabkan kita lebih bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi maksiat. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Nahrul dari Gersik. Afwan, ana mau bertanya, apa hukumnya bekerja pada posisi yang memiliki peran sebagai perantara praktik suap-menyuap? Dan juga bagaimana kalau kita di tempat kerja tersebut saat masa awal perintisannya sang atasan menggunakan identitas orang lain sebagai pemilik badan usaha? Taib, yang pertama tentu sebagai perantara praktik suap-menyuap, kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang mengandung dosa. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah atas kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan dan permusuhan. Maka berupaya kita untuk menjauhkan diri kita sebagai perantara dalam suap menyuap, karena masalah suap menyuap Nabi SAW mengatakan la'ana Rasulullah SAW al-rashi wal-murtashi. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan menerima suapan. Kemudian kalau seandainya tempat bekerja itu pada perintis dulu adalah menggunakan entitas orang lain sebagai pemilik badan usaha, kita tidak tahu apakah joining atau yang lainnya ya. Karena ada join dengan nama orang, dia pakai itu dulu, ya, dan memang ada kesepakatan dengan orang tadi untuk joinnya. Tapi misalkan pelakunya atau usaha itu punya dia, tapi dia minta kepada orang lain untuk sebagai join. Kalau sebatas apa hal-hal yang dibolehkan di dalam perusahaan, insya Allah mudah-mudahan tidak apa-apa. Dan kalau seandainya itu perintisnya dulu, lalu kita tidak ikut dalam hal membuat Kalau seandainya itu ada kepalsuan, kita tidak ikut di dalam hal itu, sudah. Kita ikut bekerja sekarang ini, tetapi ingat, peran pekerjaan kita adalah peran yang jauh dari unsur-unsur yang membantu maksiat. Wallahu ta'ala alam. David, Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada doa khusus setelah sholat duha atau tarawih? Sepengetahuan saya tidak ada doa khusus setelah duha dan tarawih, ya, tidak ada doa khusus. Wallahu alam. Banta Marsudi, Pidijaya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mewudukkan istri yang lumpuh sedangkan kami hanya berdua saya suaminya? Boleh, silakan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia dikatakan oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'd azwajihi thumma kharaja al-masjid wa lam yatawadda. Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya lalu dia pergi ke masjid dan tidak berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa bersentuhan antara suami istri tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Buya. Perihal mandi junub, apabila ketika mandi air seni keluar, apakah mandinya sah Buya? Mandinya sah. Ya, kalau air seni, ya artinya kencingnya keluar, mandinya sah. Ketika dia mandi, ya, mandinya sah. Menghilangkan hadas besar. Akan tetapi tidak menghilangkan hadas kecil. Menurut saya, wallahu alam, dia tetap berwudu setelah dia mandi. Karena hadas besarnya sudah hilang dengan mandi, adapun hadas kecil harus dengan berwudu. Ya, karena air seninya keluar setelah hilang hadas besar. Berarti yang tinggal adalah hadas kecil. Hadas kecil aja adalah dengan berwudu. Wallahu ta'ala alam. Apakah ada perbedaan antara mandi junub dengan mandi setelah haid? Ada. Perbedaan yang signifikan adalah di dalam membuka ikatan rambut. Mandi dari junub tidak perlu membuka ikatan rambut. Kalau seandainya rambutnya dijalin, tidak perlu dibuka jalinnya. Tapi kalau mandi dari haid, maka perlu dibuka ikatan rambutnya. Apakah masih boleh makan saat azan dikumandangkan? Maksudnya mungkin adalah makan sahur, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida." Apabila salah seorang di antara mendengar azan, "wal ina'u fi yadihi," bejana di tangannya, "fala yadh'u hatta yaqdi hajatu minhu," janganlah dia letakkan bejana tadi sampai dia menyelesaikan kebutuhan darinya. Yang saya pahami yang lebih dekat adalah kalau seandainya itu adalah hanya sebatas air, maka dia adalah penutup. Kalau seandainya sedang dia minum, ya, air masih tersisa orang azan, maka dia selesaikan minumnya. Ya. Tapi kalau makanan, ada sebagian yang mengatakan begitu, wallahu alam, ya, karena habis makan perlu lagi air, kalau tidak nanti ya menjadi masalah. Wallahu alam. Maka kalau makan, saya cenderung mengatakan lebih baik diberhentikan, kemudian minum supaya tidak memudaratkan, lalu setelah itu ya menahan, ya. Wallahu ta'ala alam. Anda pernah baca hadis di mana Nabi melihat azab kubur dan Nabi melihat ada orang yang kepalanya dihancurkan dengan batu berulang kali sampai hari kiamat. Dikarenakan membaca Quran akan tetapi tidak mengamalkannya. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Jika sahih, bagaimana penjelasannya Ustaz? Karena anak khawatir Ustaz, karena anak baru belajar Al-Quran dan belum bisa mentadaburinya. Apakah anak sudah termasuk hadis ini? Ya, hadis ini sahih. Di mana hadis ini diperlihatkan kepadanya tentang azab, yaitu ketika terjadinya Isra dan Mi'raj. Ya. Wallahu alam, untuk pemahamannya perlu kita hadirkan kembali. Ya. Ini orang yang berat, apakah karena berat dalam bangun untuk mengerjakan sholat, atau dia berat atau dalam masalah menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, wallahu alam, perlu dimurajaah kembali. Ada kerabat ana yang baru mengenal sunnah. Beliau mengirimkan kalau ahli sunnah itu ada bagiannya yang tiga golongan. Asy'ariyah, Asy'ari'ah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Bagaimana penjelasan tentang ini? Ana tidak tahu dari mana beliau mendapatkan sumbernya. Ya, ini adalah pelajaran teologi yang diajarkan di sekolah-sekolah, ya. Namun apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini bagian dari Ahli Sunnah wal Jamaah? Kalau kita pahami makna Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri, Ahli Sunnah adalah orang yang betul-betul berpegang dengan Sunnah, berpegang dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang dengan akidah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Itu yang ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu orang berpegang teguh dengan sunnah. Dan orang yang paling berpegang teguh dengan sunnah adalah sahabat. Nah, kalau kita lihat Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mentakwilkan sifat atau beberapa sifat yang mereka takwilkan. Ada yang membatasi sifatnya dengan 7, sifat Allah 7 atau 20. Ya. Sementara Nabi dan para sahabat tidak pernah membatasi sifat-sifat tersebut. Ya. Nah, maka memang di dalam dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq, ya, Al-Khattabi, dia oleh Al-Baghdadi, dia memasukkan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini kepada ahli sunnah, ya. Tapi setelah kita mempelajari makna ahli sunnah itu sendiri, maka ulama mengatakan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah ini tidak bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Karena di situ ada penyimpangan. Walaupun dan penyimpangan dibandingkan dengan yang lain, maka dia sangat dekat kepada ahli sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, dari hamba Allah di Jawa Tengah, apa termasuk bid'ah bacaan iftitah yang lafaznya kabiran dan seterusnya? Lalu ada lanjutan lafaz yang lain. Inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya, kemungkinan masih banyak bacaan dalam solat yang lainnya masih banyak. Lalu bagaimana solatnya mereka yang amalkan seperti itu? Soalnya yang saya amalkan dahulu sebelum mengenal sunnah. Taib. Doa iftitah kabiran, ada kekeliruan dalam masalah ini. Hadisnya sahih, tapi setelah kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, lalu kita baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ aja. Itu satu riwayat. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ardha hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin, ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, ya, innas salati wa nusuki dan seterusnya. Dan ada lagi tambahan, dan ini yang kurang diajarkan kepada kita sejak dahulu. Nah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asila, ini satu bacaan. Sampai di situ aja kita membaca, itu sudah sah. Bacaannya sempurna. Kalau kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifa muslima, ya, dan seterusnya, hendaklah kita tambah-tambahan yang sepanjang itu juga, ya, hendaklah kita sempurnakan. Nah, kemudian atau bacaan yang lain, Allah mabaid baini wa baina khataaya ya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Nah, ini adalah ada, silakan yang bertanya bisa melihat kepada buku sifat solat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Wallahu ta'ala alam. Apakah solatnya sah? Ya. Karena ilmunya sampai di situ, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Doa iftitah, ulama mengatakan hukumnya adalah sunat dari sunat-sunat qauliyah di dalam solat. Wallahu a'lam. Ai Bukit Tinggi, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ditraktir oleh Bandar Togel? Kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu. Saya sudah terlanjur minum sedikit dari teh yang ditraktirnya. Apa terdapat zat haram di diri saya, Buya? Ya, yang pernah sudah berlalu, ya, pemberian orang Bandar Togel, ya, kalau dia pendapatannya hanya dengan togel saja, tidak ada yang lain, dia tidak punya bisnis dan lainnya, maka jelas itu adalah pendapatan yang haram, ya, karena itu adalah judi. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan pendapatan yang lain, dia punya usaha, dia punya toko, mungkin dia sebagai pegawai, dia dapat gaji, maka dalam hal ini boleh menerima hadiahnya. Karena orang Yahudi, harta atau sumber hartanya bercampur halal dan haram. Nabi pun menerima hadiah dari orang Yahudi. Tapi kalau seandainya pendapatannya hanya satu itu saja dan tidak ada yang lain, maka tentu kita harus berlepas diri atau menjaga diri kita dan menjauhkan diri kita dari harta tersebut walaupun itu adalah pemberian, ya. Adapun yang telah berlalu, ya, karena kita tidak tahu ataupun kita tahu namun ada sumber yang lain mungkin harta dia, maka insyaallah apa yang kita makan itu tidak apa-apa. Wallahu alam. Apa hukumnya Jumatan tarawih dibubarkan dalam COVID-19 Wafa Lampung? Ya, yang pertama kita melihat bahwa COVID-19 ini virus yang wabahnya sangat luar biasa dan perpindahannya dari orang ke orang yang terkadang kita tidak melihat indikator pada orang yang memindahkan itu penyakit atau betul tanda-tanda sakit, ya. Maka ketika kita berkumpul ini sangat memungkinkan adanya penularan dan itu sudah terwujud, sudah terbukti, gitu. Maka Nabi SAW mengatakan dalam wabah-wabah yang seperti ini, Nabi mengatakan farra minal minal majzum kafarika min asad. Larilah kamu dari orang kusta. Penyakit kusta itu menularkan, tapi kelihatan. Larilah kamu dari orang yang kena kusta sebagaimana larimu dari asad, yaitu singa. Ya. Orang tidak ada yang mau berkawan dengan singa. Malahan ketika melihat singa dia lari. Karena khawatir akan diterkam. Ya. Walaupun takdir itu ada dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat masuk akal seorang lari dari singa, ya, supaya tidak diterkamnya. Begitu juga larinya seorang dari penularan virus COVID-19. Di antara bentuknya adalah berkumpul-kumpulnya di satu tempat itu akan sangat memungkinkan untuk penularan. Makanya PSBB yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah dalam rangka untuk memperkecil ruang penularannya sehingga segera Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau menjauhkan kita dari virus tersebut. Maka meninggalkan sholat Jumat atau tidak melaksanakan sholat Jumat dan tidak tarawih itu adalah dan dilaksanakan sholat Jumatnya diganti dengan sholat di rumah, kemudian saat tarawihnya tetap di rumah, maka ini adalah bagian dari bentuk yang dibolehkan karena adanya uzur. Wallahu ta'ala alam. Sekiranya kita menceritakan seorang ke orang lain, orang tua, dengan maksud mengurangi beban di hati atau minta solusi untuk solusi. Apakah itu termasuk ghibah? Baik, yang pertama, ghibah itu apa? Dzikruka akhar bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu apa yang tidak dia sukai. Ya, maka itu adalah ghibah. Walaupun itu terjadi pada diri orang itu. Nah, dikecualikan Imam Nawawi adalah ada 6 hal. Dan itu ada tujuan syar'inya. Di antara adalah misalkan merasa dizalimi agar bisa dilindungi. Atau minta fatwa. Ya. Atau sebagai pengenalan. Atau minta tolong supaya menghilangkan kemungkaran. Ya. Atau memberikan peringatan kepada orang supaya hati-hati, maka disebutkan kesalahannya. Ya, atau yang keenam, karena dia terang-terang melakukan maksiat. Ya, wallahu ta'ala. Kalau seandainya ada kita dari salah satunya, maka tidak apa-apa dilakukan. Tapi kalau tidak, hanya melepaskan unek-unek, maka boleh jadi kita jangan sebut namanya. Jangan kita sebut namanya. Ada orang begini, begini, begini, begini, begini. Jangan kita sebut namanya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Hamba Allah dari Bukit Tinggi, Buya, kalau sudah sholat tarawih, apakah bisa tahajud? Ini sering sekali pertanyaan. Perlu kita ingatkan dan kita sampaikan kepada pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tarawih itulah tahajud. Atau sholat malam yang dilakukan. Hanya saja tahajud berbeda dengan tarawih. Tahajud, namanya tahajud itu sendiri adalah bangkit dari tidur. Ya, bangkit dari tidur. Jadi, oh, sholat tahajud pasti setelah tidur. Karena dibangkit dari tidurnya. Makanya. Nah, sholat tahajud dan sholat tarawih, kedua-duanya adalah qiyamul lail. Sholat malam. Pada bulan Ramadan dilakukan di awal waktu. Pada di luar Ramadan dilakukan di sepertiga malam terakhir. Sholat tarawih dianjurkan untuk sholat berjamaah. Sholat tahajud dianjurkan untuk sholat sendiri-sendiri. Lalu, kalau seandainya